Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhannasu taqullu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wa taqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asqala hadis kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Barakallahu fikum ikhwan ahwat azakumullah. Alhamdulillah wa syukurillah ala nikmatillah. Malam hari ini kita akan lanjutkan kajian syarah Mantumah al-Baikuniyah, yang ini adalah pertemuan ke-34, halaman 84, tentang mudallas. Tentang mudallas. 6. Nah, di sini Anda bisa lihat kemarin kita membahas tentang munqati. Penjelasan sebelumnya adalah tentang munqati. Nah, ini berkaitan dengan hadis munqati, di mana hadis munqati adalah hadis yang terputus. Bisa terputus dari awal, bisa terputus dari tengah, dan bisa terputus dari akhirnya. Dan penjelasan di sini pada pertemuan sebelumnya kita pahami tentang apa, Mas? Tentang pembahasan hadis munqati. Ini berkaitan bahwasannya ada juga hadis mu'dhal. Ingat hadis mu'dhal pada pertemuan sebelumnya? Hadis mu'dhal, Mas. Ini hadis mu'dhal. Hadis mu'dhal itu adalah hadis saqit minhu isnan. Terputus dari sanad itu, yaitu apa? Adanya dari sana dua tingkatan perawi, yang di mana di situ adalah ada dua jenis hadis, ya, mudallas. Ya, mudallasan di sini nau'ani, dua jenis nau'ani. Wa qaluhu wa ma ata mudallasan nau'ani hadha huwa al-qismul 20 min aqsamil haditsil madkurati fi hadha an-nadhmi. Nah, jadi di sini dijelaskan bahwasannya penjelasan yang berkaitan dengan ini, ya, berkaitan dengan mudallas ini ada dua macam, dan ini adalah poin yang ke-20. Jadi kalau misalnya ini bisa tulis, ini adalah 20. Al-qismul 20, macam yang ke-20 dari pembagian hadis yang disebutkan dalam Nadham Al-Baikuniyah ini. Fa mudallasan di sini, mudallasan halun min fa'il ata. Ini adalah halun min fa'ili ata. Halun di sini apa? Hal yang menjelaskan kondisi, Mas. Kondisi dari fa'il, pelaku apa? Pelaku apa? Apa yang datang mudallasan nau'ani? Apa yang datang sebagai mudallas itu dua macam. Wa nau'ani khabarul mubtada. Nau'ani di sini adalah khabarul mubtada. Jadi khabar. Khabar itu pelengkap dari mubtada. Sedangkan mubtada itu adalah ismun apa? Yaqa'u fi awal jumlati. Isim yang terletak di awal jumlah. Itu mubtada. Sedangkan khabarnya adalah apa? Pelengkapnya. Nah. Ma ini adalah ismun mausulun. Ismun mausul ya. Bima'na alladhi. Dengan makna alladhi. Ya'ni walladhi ata mudallasan nu'an. Ya. Yaitu walladhi di sini ata mudallasan. Is yang datang dalam kondisi mudallas itu dua macam. Nah, waqaluhu mudallasan, ya mudallasan itu al-mudallasu ma'khudun minat tadlis. Mudallas ma'khudun diambil dari apa? Minat tadlis. Dallasa yudallisu. Dari dallasa dallasa yudallisu tadlis. Wa asluhu minad dulsati. Asalnya itu adalah dari dulsah. Dulsati wahya ad-dulmatu, kegelapan mas. Wa tadlisu fil bai'i huwa an yudhira al-bai' an yudhira al-mabi' an yudhira al-mabi'u bi badi' bi sifatin ahsana. Bi sifatin ahsan mimma huwa alaihi fil waqi'i. Jadi maksudnya di sini ya, kayak misalnya tadlis. Tadlis itu kalau misalnya antum dibawa definisinya tadlis itu dalam hal tijarah, dalam hal jual beli. Nah, watadlisu, tadlis itu adalah fil bai'i, yang berlaku dalam jual beli, itu adalah huwa an yudhira ya al mabi'u, orang yang ya yang menjual itu apa yang dijual itu, memperlihatkan apa yang dijual itu mabi' bi sifatin ahsan mimma huwa alaihi fil waqi', dengan sifat yang jauh lebih baik dari apa yang kejadian sesungguhnya atau dalam kenyataannya. Ini sama halnya apa mas? Tadlis, orang-orang yang mencari jodoh lewat dunia maya. Baru kemarin kita bahas dunia maya itu adalah dunia ahwat mas. Dunia maya itu dunia saru. Harus ditutup dengan hijab yang benar. Karena namanya maya, itu mu'annas mas. Perempuan. Ada gak maya itu laki-laki? Dunia maya. Ada gak maya itu nama laki-laki? Beda lagi kalau misalnya dibalik dunia ayam. Mayam. Beda lagi. Ya ini cocokologi yang ternyata ada asal usulnya. Kenapa disebut maya? Karena memang di situ ketika disingkap semuanya itu membahayani mas, membuat bahaya. Salah mafia. Kita berlindung dari fitnahnya dunia maya. Karena ini dunia ahwat, harus berhati-hati dengan ahwat itu harus berhati-hati. Awwalu fitnati bani Israel finisa. Pertama kali fitnahnya bani Israel itu dalam hal perempuan mas. Ya, Fir'aun kalah dengan perempuan. Dan pertama kali fitnahnya Bani Israel itu perempuan. Ya, ma taraktu fitnatan hiya adarru 'ala ar-rijal minan nisa. Tidak aku tinggalkan fitnah yang lebih dahsyat menimpa laki-laki yang melebihi dari perempuan. Itu hadisnya sahih diriwayatkan Imam Muslim, atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga ini namanya dunia maya. Makanya disebutkan di sini tadlis, Mas. Orang kalau misalnya di dunia maya itu pastinya akan membikin dengan bahasa apapun, dia itu paling gampang kita ngelihat apa? Aktor dan aktris. Itu semua mudallas dan tadlis, mudallis. Kenapa? Apa yang sesungguhnya wakilnya berbeda dengan apa yang ada di dia tampil dengan perannya di apa yang dimainkan. Salah salam afi. Paham enggak sih? Itu tadlis, mudallis. Ya. Mudallis itu pelakunya. Tadlis itu pekerjaannya. Sama dengan syirik dan musyrik. Paham? Nah, sehingga di sini wat tadlisu fil bai'i huwa an yudhira. Dia itu menampakkan yang dijual seolah-olah dengan sifat yang jauh lebih baik daripada kenyataannya. Ya. Sama halnya ketika antum bikin promosi pakai angle yang paling wapik, orang akan kelihatan tertipu. Ujubule cilik iki dituku. Ya. Harusnya besar, harusnya enak, tapi ternyata kecil. Nah, what at least mithlu ya, contohnya an yusarriya al-labana fi dhar'il bahi. Ya. An yusarriya al-labana fi dhar'il bahimati. Contohnya misalnya au ya, au yasbugha au an yasbugha al-jidara bi asbagh yadunnu ra'i annahu jadidun. Naam. Ra'i annahu jadidun wa huwa laysa kadhalika. Ya, contohnya orang itu melihat ada susu. Wah, ini dikatakan susu segar. Ternyata bukan susu segar itu. Susu sudah kadaluarsa. Atau susu yang sudah rusak itu, Mas. Tapi ketika dibikin sedemikian rupa, sehingga orang gak bisa membedain. Mana susu segar, mana susu kemarin. Dibikin apa, Mas? Bikin dingin, Mas. Selesai. Nah, itu contoh saja. Ya. Jadi, kalau misalnya dikatakan bahwasannya konteks dari apa yang terjadi itu bukan hanya susu, Mas, hatta yang ada di dalam sapi semuanya itu bisa ditadliskan. Contohnya apa? Gelonggong, Mas. Antum Idul Adha itu sebelum kemudian seminggu sebelum diturunkan dari gunung dan seterusnya dikandangin dulu. Itu dikasih semua dedak dan ampas tahu. Sambil kasih air sebanyak-banyaknya. Sehingga apa yang terjadi? Perutnya blendung, Mas. Dan orang yang sering tertipu adalah ketika sudah disembelih, semuanya isinya ampas tahu. Dan semuanya tidak ada sedikit pun daging. Itu hanya semuanya air. Itu kejadian banyak. Dan biasanya kalau yang model seperti itu sudah jadi ciri. Tahun depan gak akan mungkin dia akan dibeli sama orang lain. Ya, nasallahu alaihi. Itu adalah bagian dari penjualan tadlis. Barang-barang atau hewan tadlis itu seperti itu juga. Sehingga kalau misalnya antum lihat ketika orang dengan kambing, dengan sapi, dengan apa saja, itu pasti kondisinya seperti itu. Ya. Nah. Jadi kalau misalnya dikatakan ya, susu itu kayak misalnya susu segar baru dituang dari tempat perahan dan seterusnya, itu bohong. Ternyata itu sudah diendapan. ditaruh di tempat khusus sehingga orang pun enggak bisa membedakan mana yang segar mana yang enggak. Sama-sama fi. Tapi biasanya kalau sebutannya susu seperti ini, kalau laban halib bush, namanya halib bush. Anda belum tahu ya, halib bush. Halib bush itu adalah susu unta, Mas. Susu unta liar, halib bush. Itu gampang rusak sekali, Mas. Sekali di perah, pagi di perah, siang itu kalau antum tidak masukin kulkas, sorenya udah pecah. Ya, gampang sekali pecah. Nah, itu susu unta itu jauh lebih berasa ketika nyampe di perut itu langsung hangat, Mas. Makanya kalau di sana sebutannya halib bush. Dan itu jarang-jarang kecuali orang yang punya unta. Tidak dijual belikan. Rata-rata hanya untuk permintaan khusus. Meskipun dijual belikan itu khusus. Enggak luas. Kenapa? Gampang rusak. Gampang rusak. Nah. Kemudian disebutkan an yasbugha. Itu ngecat, Mas. Ngecat al-jidara, yasbugha al-jidara, mewarnai tembok. Bi asbagha yadhunnu ra'i annahu jadid, dengan cat yang kalau orang melihat itu seolah-olah itu wape anyar ge. Ya, cat anyar. Padahal itu bukan. Bukan seperti itu. Itu karena apa? Pantulan cahaya atau apa angle-nya itu. Nah, antum kalau misalnya dilihat dari gambar-gambar produk itu kadang tidak gambar yang sebenarnya. Ya, apalagi kalau antum belinya online. Dicomot dari gambar mana dan seterusnya bukan yang sesungguhnya. Salah-salah mafia. Itu namanya abad tadlis. Antum ingat tuh, dalam menjual apa saja yang itu bukan barang yang sesungguhnya, kondisinya seolah-olah itu jauh lebih baik, maka masuk pada tadlis. Nah, amma tadlisu fil hadithi fayanqasimu ila qismaini. Sedangkan tadlis dalam hadis itu ada dua macam, Mas. Kama qala al-mu'allif rahimahullah wa ma ata mudallasan nu'ani. Dan apa yang dibawa dalam kontekstual kondisinya itu ada tadlisnya, itu ada dua macam. Wa ba'dul ulama ya yuqassimuhu ila thalathati aqsam. Sebagian ulama bahkan ada yang membaginya menjadi tiga macam. Nah, amma ala taqsimil mu'allif fa huwa qismani. Sedangkan menurut pembagiannya mu'allif di sini, ini maka ada dua macam. Al-awwal yang pertama, dzakarahu biqoulihi al-awwalu isqatu lisyaikhi wa an yanqula mimman fawqahu bi an wa an. Yang pertama, al-awwalu al-isqatu. Al-isqatu li syekhi. Ya, nanti namanya tadlis syuyukh. Al-isqat li syekhi. Wa an yang kula ini bukan domah tapi fathah, karena di sini wa an yang kula amman fauqahu bi an wa an. Wa hadha tadlisu taswiyati, ini adalah tadlis taswiyah. Tadlis taswiyah. Ini apa? Macam yang pertama. Yaitu apa? Bi an yusqita ar-rawi syekhahu. Bi an yusqita ar-rawi syekhahu. Yaitu dia memutuskan, seorang perawi memutuskan syekhnya. Artinya apa? Syekhnya enggak dianggap, Mas. Karena tahu kalau syekhnya itu lemah. maka dia akan mengambil dari yang lebih baik. Wa ya wa yarwi amman fauqahu bisighati dhahiruha ittisal. Dan dia akan meriwayatkan amman fauqahu dari apa yang di atasnya hu ini kepada syekh. Orang yang di atas syekhnya bisighati dhahiriha ittisal. Dengan sighat yang nampaknya nampak dohirnya itu adalah ittisal, bersambung. Paham? Nah. Kama lau qala, sebagaimana kalau dikatakan Khalidun. Khalid. Ya. Khalidun. Inna Ali Aliyan, sesungguhnya Ali qala, dia berkata, kada wa kada, ini dan itu. Wa nam wa baina Khalidin wa Ali rajulun ismuhu Muhammadun. Nah, antara Khalid, baina Khalidin wa Aliin rajulun, di antara Khalid dan Ali, jadi ini antum bisa tulis sini, ini ada Khalid, ya, ini ada Ali, ya. Dan di antaranya ada siapa? Muhammad. Antaranya. Nah. Wa huwa qad asqata Muhammadan wa lam yadhkurhu. Dan dia ya Khalid ini dia asqata Muhammadan. Muhammadnya enggak disebut, Mas. Walam yadhkurhu, maka tidak disebut menjatuhkan Muhammad dengan cara apa? Tidak disebut. Waqala inna Aliyan, Khalid berkata, waqala di sini Khalid, ya. Wa huwa ini Khalid, ya. Khalid. Inna Aliyan qala kada wa kada. Sama halnya misalnya, ini Ibn Mas. Ibn, ini Ab, ini Jad. Ya. Anak, bapak, dan kakek. Bapaknya enggak disebut, Mas. Bapaknya apa? Enggak disebut. Dia menyebut, anak itu akan menyebut langsung kakeknya. Paham sampai sini? Maka di sini, ini adalah tadlis. Fanaqulu hadha tadlisun. Ini adalah tadlis. Wawa fil haqiqati, dia itu secara hakikatnya, ya, dia sejatinya, ya, orang tadi, lam yakdib, dia tidak dusta, bal huwa sadiqun, bahkan dia itu jujur, lakin, namun, hunaka ba'dul asbabi, ya, hunaka ba'dul asbabi, tahmilu, ar-rawi ala tadlis. Namun di sana ada sebagian atau beberapa sebab yang menyebabkan rawi itu melakukan tadlis. Ka'an yurida ar-rawi, ya. Seperti apa? Ya. Ka'an yurida ar-rawi an yukhfiya nafsahu. An yukhfiya nafsahu. Ka'an yurida, seolah-olah dia itu, misalnya apa, contohnya tadris itu, dia pengen, yurida rawi, ya. An yukhfiya nafsahu, dia ingin menyembunyikan dirinya. Li'alla yuqala anhu annahu, ya, agar dia tidak disebut, ya. Li'alla yuqala anhu, agar dia tidak disebut, innahu akhada an hada syekhi, bahwasanya dia itu telah mengambil dari syekh ini. Annahu akhada an syekh an hada syekhi misalan. Atau akhfa dhalika li gharadin siyasiyin. Atau bahkan menyembunyikan Dzalika, yang demikian, li ghardin siyasiyin, untuk tujuan politik, Mas, siasi. Atau ya, li'annahu, atau dia itu ya, atau li'annahu yakhsha 'ala nafsihi min sultanin aw nahwi, dia itu takut ya atas dirinya dari kekuasaan penguasa, atau yang semisalnya, atau li ghairi dhalika minal asbabil ukhra, atau dari sebab-sebab lainnya. Au li ajli anna syekha alladhi asqatahu, ya, alladhi asqatahu ghair makbuli riwayati, ghair makbuli riwayati, riwayatannya itu enggak makbul, Mas, tidak bisa diterima. Kenapa? Sudah terkenal pendusta, misalnya. Sudah terkenal hafalannya lemah dan seterusnya, maka tidak diterima. Imma likonihi dha'iful hifdhi, ya, karena bisa jadi kondisinya dia, kenapa tidak diterima riwayatnya, karena dha'iful hifdhi, ya, imma likonihi dha'iful hifdhi, lemah hafalannya, au likonihi qaliluddin, atau agamanya itu sedikit, artinya tidak mumpuni agamanya, ya. Jadi imma liqaunihi dhaifal hifdhi au liqaunihi qalilad din au li anna shaykhahu alladhi rawa anhu aqallu martabatan minhu au ma ashbaha dhalika, atau li anna shaykhahu, karena syekhnya dia itu, alladhi rawa anhu, yang dia itu ambil periwayatan darinya, itu aqall martabatan minhu, dia jauh lebih sedikit, lebih sedikit martabatnya, kedudukannya darinya. Am au ma asbaha dhalika, atau yang semisalnya. Paham maksudnya sih? Nah. Ya, aqal martabatan misalnya, Bang. Ada seorang syekh, ya, li'anna syekh alladhi rawa anhu, syekh yang diambil perawinya ternyata misalnya enggak pernah lulus SD. Sedangkan dia seorang S3, profesor. Secara martabat, jauh. Tidak masuk. Atau yang semisal. Al-muhim, ya. Al-muhim, anna agrada isqati syekhi kathiratun, ghairu maksuratin. Bahasanya, ya, ini dalam tujuan-tujuan kenapa harus menjatuhkan syekhnya itu banyak sekali, Mas. Dan ini apa, ghairu maksuratin, tidak bisa dibatasi. Lakin aswa'uha, atau aswa'aha, lakin aswa'aha, nah, namun yang paling jelek itu adalah an yakuna syekhu ghairu adlin, bahasanya syekhnya itu tidak adil. Ya. Syekhnya itu apa? Ghairu adlin. An yakuna asyekhu ghairu adlin. Fayuskituhu min ajli an yusbihal haditha makbulan. Agar hadisnya itu menjadi hadis yang bisa diterima. Syekhnya itu lemah, gak bisa diterima riwayatnya. Kemudian dia mengambil jalan yang lain yang seolah-olah itu tidak ada cacat, sehingga hadis itu bisa diterima. Li'anna hadha yatarattabu alaihi, ya, yatarattabu alaihi ahkama syari'atin kathiratin, ini hukum-hukum syariah yang sangat banyak. Warubama yakunul hadithu makduban, atau bisa jadi hadisnya itu didustakan, Mas. Mingkibali syekhil sakit, dari sisi syekh yang terputus tersebut. Paham ya, Samiri? Nah, adzan dulu, Mas. Ya Allah. Adzan, Mas. Kadang-kadang. Siapa rasa? Nah, itu. Kau apa rasa? Kita lanjutkan. Jadi di sini karena dari sisi syekhnya dianggap apa? Lemah dan syekhnya didustakan. Agar apa? Kalau ketahuan syekhnya itu lemah, maka tentunya orang enggak akan menerima hadisnya. Agar orang menerima hadisnya, maka syekhnya disembunyikan. Nah, paham ya? Nah, sehingga di sini kaitannya ya, wala yuqbalu haditsul mudallis. Tidak diterima hadis itu dari mudallis. Yang melakukan tadlis itu namanya mudallis. Walau kana rawi thiqatun. Walaupun atau walau kana ar-rawiyyu siqatan. Ya. Walaupun seorang rawi itu adalah siqah. Ya, siqatan. Walau kana rawi siqatan. Illa idza sharaha bitahdhitsi. Kecuali apabila jelas bahwasanya dia sudah melakukan tahdits, artinya apa? Penukilan hadisnya itu jelas. Wa qala haddatsani fulanun aw sami'tu fulan. Makanya jelas itu, Mas. Telah menceritakan kepada kamu aku fulan atau aku telah mendengar dari fulan. Fa hina idin yakunu muttasilan. Maka ini benar-benar muttasilan. Bersambung, Mas. Ya. Maka hadis yang mudallas itu sering memakai sighah yang tidak jelas. Bukan sami'tu dan seterusnya. Nah. Paham sampai sini? Maka illa idza sharaha bitahdhitsi. Ya. Maka hadis ini tidak terima kalau itu dari mudallis. Salah satu mudallis yang masyhur itu apa? Hasan Al-Basri. Hasan Al-Basri, yang meninggal tahun 110 Hijriah. Itu seorang mudallis besar, padahal beliau adalah seorang thiqah. Tapi dia mudallis. Ya. Oleh karena itu, walau kana rawi thiqatan, walaupun perawi itu thiqah. Ya. Kecuali kalau apa? Idza sharaha bitahdits. Kalau dia itu jelas dalam penukilan hadisnya, jelas. Itu apa misalnya, haddathani fulan. Telah menceritakan aku fulan. Atau sami'tu fulanan. Aku telah mendengar fulan. Fahina idin yakunu muttasilan. Maka periwayatan hadisnya itu muttasilan. Bersambung, Mas. Kemudian al-kismuthani, macam yang kedua. Tadlisu syuyukh. Kalau tadi apa? Tadlis. Apa? Taswiyah. Ini yang pertama, tadlis taswiyah. Kemudian yang kedua apa? Tadlis syuyukh. Wahwa, ya, dia itu apa? Tadlis syuyukh. Jadi, ayo, ini sudah. Kita baca aja. Wahwa alla yusqita. Syekh, ya, Allah yusqita syekha, walakin yasifuhu bi awsafin la yu'rafu biha, wa ilahi isyaratu bi qawlihi, wassani la yusqituhu, lakin yasif, awsafahu bima bihi la yan'arif, la yan'arif. Jadi contohnya nanti, Tadlis Syuyukh mengatakan, orang perawi itu, memutuskan gurunya tapi dengan sifat mensifati gurunya dengan sesuatu yang tidak dikenal dengannya. Misalnya Pak Utomo dikenal Pak Utomo. Pak Utomo anak barapnya siapa, Pak? Namanya? Tias. Tias. Abu Tias misalnya. Siapa yang tahu sekarang Pak Utomo itu namanya Abu Tias? Ada yang tahu kecuali setelah Ana tanya kan? Nah, sekarang Ana mengatakan, ya, Ana mengambil hadis dari Rizal. Rizal dari Pak Utomo. Tapi Rizal enggak mau menyebutkan kalau Pak Utomo. Dia mengambil apa? Saya mengambil hadisnya dari Abu Tias. Paham sama sih? Dan Pak Utomo mengambil dari Pak Kun. Pak Kuncoro. Ya. Ini karena dia enggak pengin Pak Utomo itu disebut, maka disebutkan Abu Tias. Itu namanya tadlis syuyukh. Jadi apa? Menggerikan, membuat kelabu, warna kelabu buat nama gurunya, nama syekhnya. Karena tidak ingin menyebut nama syekhnya. Nah, nanti insya Allah kita bahas pada pertemuan selanjutnya. Nah. Naktafi bihadil kudra. Allahumma sallallahu alaihi wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.